بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ووالاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني في الدين حفظكم الله، kembali kita untuk mempelajari ملخص قواعد اللغة العربية. Terakhir pembahasan kita pelajari tentang isim ditinjau dari al-i'rab wal bina, terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah isim mu'rab, yang kedua adalah isim mabni. Demikian juga sudah disebutkan ragam dari isim yang mabni, yang disebutkan ada 8. Mudah-mudahan ini sudah dihafal dengan baik. Pagi hari ini kita masuki halaman ke-24. Kita lihat al-faslul awal, pasal yang pertama. Al-ismul mu'rab, isim yang mu'rab. Al-ismul mu'rab, isim yang mu'rab, huwa adalah alladhi yang yataghayyaru, berubah syaklu akhirihi, harakat akhirnya, bitaghayyuri, dengan perubahan mauqi'ihi, letaknya, fil jumlati, di dalam jumlah. Jadi isim mu'rab itu isim yang mengalami perubahan harokat huruf terakhir. Kapan terjadi perubahannya? Ketika letaknya berubah di dalam jumlah. Kita sudah pernah memberikan contoh. Kita ambil contoh lagi seperti kata Muhammad. Muhammad ini dikatakan isim mu'rab karena harokatnya di huruf terakhir dapat mengalami perubahan. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Karena ini bisa mengalami perubahan, maka kata Muhammad dikatakan isim yang mu'rab. Wa yanqasimul ismul mu'rab, dan isim yang mu'rab terbagi ila marfu'in, mansubin, majrurin, menjadi marfu', mansub, majrur. Jadi isim mu'rab terbagi menjadi berapa ya? 3. Ada isim mu'rab yang ia dikatakan marfu'. Marfu' itu artinya dirofa'. Contohnya seperti kata Muhammadun. Bentuknya apa di situ Muhammadun? Huruf terakhirnya, harakatnya, dhamma. Itu namanya marfu'. Jelas ya? Jadi nanti kalau ada kata Muhammadun, masjidun, kitabun, berarti isim tersebut dikatakan marfu', dirofa'. Jelas? Baik. Mansubun, ini yang kedua. Mansubun itu artinya dinasob. Contoh kata seperti Muhammadan, kitaban, masjidan. Di harf kata apa ya, Pak? Huruf terakhirnya fathah. Kalau kita dapati ada kata Muhammadan, masjidan, kitaban, berarti itu bisa katakan dimansub, dinasob atau mansubun. Jelas? Baik. Kalau kita dapati ada kata Muhammadin, harf kata apa ini sekarang? Kasrah. Muhammadin, kitabin, masjidin. Ini namanya majrurun. Dijarkan atau dijarkan. Ini adalah yang akan kita dapati pada isim mu'rab. Ada marfu', ada mansub, ada majrur. Isim mu'rab nanti kita akan dapati ada yang marfu. Marfu artinya apa tadi? Dirofa. Dengan contoh kata Muhammadun itu harakat dhamma. Kita akan dapati nanti ada isim mu'rab yang mansubun. Apa artinya mansubun tadi? Dinasob. Nanti kita dapati harakat apa nanti? Fathah. Muhammadan. Kita akan dapati isim mu'rab majrurun. Apa majrurun? Dijar. Dengan lafaz kata apa? Muhammadin. Harakat kasrah. Itu yang harus diingat oleh kita awal kali untuk memperkenalkan istilah marfu, mansub, majrur. Paham siapa ini? Fajri. Paham? Coba saya kasih contoh lafaz, nanti sebutkan saja marfu, mansub atau majrur. Jelas ya? Ada kata meja apa bahasa Arabnya? Maktab. Saya katakan maktaban. Itu berarti dinasab. Atau kata bahasa Arabnya apa? Mansubun. Paham ya? Coba agak sedikit cepat. Maktabin. Dijerkan atau majrurun. Paham ini? Mufid? Itu Mas Mufid. Bahasa Arabnya peci apa? Olan suah. Baik. Saya bilang olan suatun dirofa, yaitu marfu'un. Olan suatin majrurun, yaitu dijarkan. Olan suatan mansubun, yaitu di nasab. Semuanya bisa paham ini? Tep. Kita harus ingat marfu. Marfu di rofa itu, rofa itu artinya naik. Karena kalau domah ini seperti ini, domah ini seperti ini. Misalnya ini Muhammad ya, domah itu seperti ini. Buntutnya ini domah. Jadi dikatakan rofa. Paham? Majrur ya, apa tadi? Mansub, mansub itu artinya tegak. Mansub artinya apa? Tegak. Karena fathah itu sebutnya dengan tegak. Jelas? Ya kalau majrur itu dijar. Ada yang kesulitan di halaman 24 dengan istilah ini? Semuanya paham? Ya. Kalau paham akan dibahas satu persatu. Dimulai dari marfu. Dimulai dari apa? Marfu. Lihat di halaman 25. Al-ismul marfu'u. Isim yang dirofa. Berarti gambaran kita sudah dapat satu tadi, isinya dirofa. Berarti apa? Di rofa berarti di domah. Kita sudah dapat satu gambaran di domah. Jadi kalau ada Muhammadun, Aliun, Maktabun, Masjidun, itu berarti isim marfu, isim yang di rofa. Paham? Baik. Pembahasan pertama, awalan alamatu raf'il ismi. Alamat, tanda-tanda raf'il ismi, rafa'nya isim. Tanda-tanda rafa'nya isim. Penerjemahan tanda-tanda rafa'nya isim dipahami enggak bahasa ini? Paham belum tanda-tanda rafa'nya isim? Kita kasih contoh lagi biar tidak bingung. Kata Muhammad, kata Muhammad itu namanya isim. Tanda rafa'nya dengan apa, Ifa? Dhamma. Nah, itu contohnya. Ternyata nanti tanda untuk merofakan isim itu tidak hanya dhamma saja. Ada yang lain. Jelas? Nah, maka di sini judulnya alamat, tanda-tanda, tanda apa saja untuk isim dikatakan rofa atau dirofa. Paham? Karena isim kan tidak hanya Muhammadun saja. Ya kan? Muhammadun kan satu Muhammad. Kalau kita mau bilang dua Muhammad, apa ya Pak? Muhammadani, isim musanna, sudah kan? Kalau kita mau jamak bilang apa? Muhammaduna. Sudah kan jamak mudzakkar salim di halaman berapa? Cek dulu istilah isim musanna. Jamak mudzakkar salim. Ada di halaman 21 bukan? Ada isim mufrad, isim musanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, jamak taksir. Betul? Nah. Ini sudah kita pelajari. Sehingga hanya sekedar mengingatkan. Baik. Lah, tanda-tanda untuk rofaknya isim itu ada tiga. Ada berapa ya, Pak? Tiga. Lihat dulu tuh di buku. Satu, dua, tiga. Sudah ketemu? Jadi garis yang tebal, itu tulisannya yang tebal. Saya baca lagi. Alamatu raf'il ismi hiya, tanda-tanda untuk rafa'nya isim yaitu satu, ad-dhammatu, dhamma. Untuk dhamma tadi sudah paham salah satu contohnya ya. Yang kedua, saya baca dulu, al-alifu, alif. Yang ketiga, al-wawu, wawu. Itu harus dihafal. Jadi isim nanti dirofak dengan dhamma, ada isim yang dirofak dengan alif, ada isim yang dirofak dengan wawu. Kita akan masuki yang dhamma dulu. Kita akan masuki yang dhamma. Tanda isim yang nanti rofaknya dengan dhamma, fil mufrodi, pada isim mufrod. Isim mufrod apa ini yang sudah kita sebutkan dulu? Isim yang menunjukkan satu, menunjukkan satu. Nah, yang kedua, wa jam'il muannatsis salimi, yang nanti dirofak dengan dhamma. Yang kedua adalah jamak muannats salim. Dulu sudah pernah jamak muannats salim itu apa? Dijamakkan dengan menambahkan alif dan ta, atun atin. Syaratnya harus mu'anas atau bebas. Jamak mu'anas salim syaratnya harus mu'anas atau bebas. bebas, tidak harus muannas. Masih ingat? Yang ketiga yang dirofak dengan doma adalah wajam'it taksiri dan jamak taksir. Masih ingat apa itu jamak taksir? Apa yang berubah dari bentuk mufradnya? Nah, jadi kalau istilah yang dulu sudah dikuasai, di sini tidak terlalu berat. Tapi kalau istilah dulu isim mufrad, jamak manasalin, jamak taksir kok belum dikuasai, nanti di sini tambah beban lagi. Ya, makanya kita sudah pesan diulang-ulang ifa, mumpung masih sedikit. Karena istilah-istilah ini nanti akan terus bergulir. Akan terus keluar. Coba kita lihat contoh. Mislu, contoh. Najahat talibu. Ini contoh untuk mufrad. Contoh untuk apa? Mufrad. Najahat lulus. At-talibu, seorang murid. Najah at-talibu, seorang murid telah lulus. Itu menerjemahkannya. Lihat at-talibu. Harokatnya apa? Dhamma. Ini yang namanya dirofak. Dirofak dengan dhamma sebabnya dia isim mufrad. Lalu bagaimana cara menebak kok ini dibaca at-talibu? Kan sangat memungkinkan ketika tidak ada harokatnya dibaca at-taliba atau at-talibi. Ya apa tidak ya Pak? Maka jawabannya dengan kita melihat mauqi'nya, kedudukannya, tempatnya. Jelas fil jumlah, di dalam jumlah. Di sini najahat talibu, tempatnya talib itu, pembahasannya nanti kita akan sampai, namun ini untuk memperkenalkan, ini yang dikenal sebagai pelaku atau bahasa Arabnya sebagai fa'il. Jadi ada fi'il, ada fa'il. Fi'il itu kata kerja, fa'il itu pelaku. Pelaku itu berarti yang melakukan kegiatan, melakukan pekerjaan. Paham ya? Seperti contoh lagi misalnya, jalasa at-talib, seorang murid telah duduk. Jalasa pekerjaan bukan? Pekerjaan, duduk. Siapa yang duduk? Seorang murid. Berarti seorang murid inilah yang dikatakan sebagai pelaku. Jelas? Jadi ada kata kerja, ada pelaku. Pelaku ini yang mengerjakan, melakukan pekerjaan. Lah, kata kerja itu yang dikatakan fi'il. Pelaku itu yang namanya fa'il. Pelaku namanya apa? Fa'il. Kaidah bahasa Arab, perhatikan dengan baik. Fa'il harus marfu'. Itu sudah paten. Ya, fa'ilun marfu'un. Fa'il dirofa. Ya, fa'ilun marfu'un. Fa'il itu dirofa. Jelas? Sehingga walaupun tidak ada harokatnya, kita tahu itu adalah sebagai fa'il, itu pasti akan dihukumi rofa. Marfu di rofa. Sehingga ketika seperti contoh di sini, najahat talib, talibnya nggak dikasih harokat, pasti orang akan membaca najahat talibu, tidak akan membaca najahat taliba atau najahat Tolibi, tidak mungkin sudah. Pasti najahat tolibi. Karena rumusnya fa'ilun marfu'un. Fa'il itu di rofa. Tolib itu isim mufrad. Rofa'nya dengan apa? Dhamma. Kelas? Jalasa Muhammadun. Tidak mungkin akan dibaca jalasa Muhammadin. Tidak mungkin dibaca jalasa Muhammadan. Karena apa? Muhammad di situ kedudukannya, tempatnya dia itu sebagai fa'il, pelaku yang melakukan pekerjaan berupa baca jalasa. Kaidahnya apa tadi? Fa'il harus marfu. Marfu'nya isim mufrad dengan dhamma. Paham? Baik. Yang rofa dengan domah kedua adalah apa? Jamak mu'anas salim. Jamak mu'anas salim. Perhatikan contohnya. Hadaratil mudarrisatu. Hadaratil mudarrisatu. Aslinya tulisannya hadarat. Taknya disukun. Hadarat. Plus. Kemudian al-mudarrisatu. Hadarat. Al-mudarrisatu. Kenapa membacanya kok jadi hadaratil? Dengan kasrah. Jawabannya. Hadarat. Itu taknya disukun. Kata al-mudarrisat itu alifnya disukun. Jelas? Itu al-mudarrisat itu ada alifnya. Itu alifnya disukun. Sukun ketemu sukun itu tidak bisa dibaca. Jelas? Sehingga untuk menyambungnya hidupkan dengan kasrah. Jadi kasrah itu untuk menghidupkan bacaan. Sehingga membacanya hadaratil mudarrisatu. Aslinya hadarat di sukun. Telah hadir. Telah datang. Hadarat juga artinya telah datang. Ya. Tapi kenapa di sini ada taknya? Ya. Tak ini yang menunjukkan yang datang itu jenis mu'annas. Kalau yang datang bukan mu'annas seperti Muhammad misalnya, ya gak ada taknya. Hadara Muhammadun. Maksud? Ayat. Kalau yang datang Fatimah bagaimana? Hadara apa hadarat? Hadarat Fatimah. Jelas? Jadi taknya ini untuk menunjukkan yang mengerjakan pekerjaan tadi adalah jenis mu'annas. Jenis apa? Mu'annas. Mu'annas apa kemarin mu'annas? Perempuan atau yang dihukumi? Perempuan. Baik. Al-mudarrisatu. Ini namanya jamak apa ya? Mu'annas salim. Dulu kita sudah sampaikan kalau jamak mu'annas salim itu isim mufrad ditambah apa ya? Isim mufrad ditambah atun atau atin. Sekarang kita akan temukan jawabannya. Kenapa di sini kok al-mudarrisatu dengan dhamma? Bukankah al-mudarrisati juga apa namanya ikhwah dikatakan jamak mu'annas salim? Maksud soalnya mudarrisatun, mudarrisatin itu kalau enggak ada a-nya. Kalau ada alnya berarti mudarrisa al-mudarrisatu al-mudarrisati. Paham? Ya. Paham sudah? Jufri, saya. Kenapa di sini kok milihnya hadaratil mudarrisatu, tidak hadaratil mudarrisati, padahal juga jamak, sama-sama jamak muannas salimlah. Ini jawabannya. Di sini kedudukannya sebagai apa, ikhwan? Tadi sudah ada contoh di atas. Fa'il. Plus rumusnya apa tadi fa'il? Marfu'un. Fa'ilun marfu'un. Itu rumus. Dicatat dan diingat. Fa'ilun marfu'un. Lah marfu'nya jamak mu'annas salim dengan apa itu tadi? Adom doma. Jadi tidak mungkin akan dipilih yang kasroh, karena kedudukannya sebagai fa'il. Oleh sebabnya demikian, dengan kaidah ini kita tidak akan keliru membacanya, walaupun tidak dikasih harokat, karena rumusnya sudah ada. Fa'ilun marfu'un. Hadaratil mudarrisatu. Kalau ditanya, mas, kenapa kok al-mudarrisatu, tidak al-mudarrisati? Bukankah al-mudarrisati juga dikatakan jamak muannas salim? Ya. Jawabnya, karena di sini al-mudarrisat sebagai pelaku. Ya. Setelah fi'il, kata kerja, kemudian fa'il. Kalau ada kata kerja, itu cari yang bekerja. Maksud gak bahasa ini? Kalau ada perbuatan, pasti ada yang berbuat, kan? Nah, yang berbuat itu dalam bahasa Arab namanya fa'il. Hadoron, kalau ada kata-kata telah datang, kan pasti ada yang datang. Nah, yang datang itu namanya fa'il. Las, telah makan, kan pasti ada yang makan. Nah, itu yang namanya fa'il, yang makan. Telah minum, berarti kan ada yang minum. Nah, yang minum itu namanya fa'il. Telah menulis, berarti yang menulis itu adalah fa'il. Rumusnya fa'ilun marfu'un. Fa'il itu dirofa'. Nah, apa saja yang dirofa' dengan dhamma, itu isim mufrad, itu satu. Yang kedua, jamak muannas salim. Yang ketiga, jamak taksir. Ingat-ingat ya. Jadi ada tiga yang nanti dirofak dengan menggunakan tanda dhamma. Ini pentingnya mengingat. Kalau di pelajaran muyasata sudah dirangkai menjadi berapa? 9. Mufrad marfu'nya dengan dhamma, mansubnya dengan fathah, majrurnya dengan kasrah. Lah di sini dirinci dari dhamma dulu. Maksudnya supaya lebih mengakar. Contoh adalah Omar Rijal, telah berdiri para lelaki. Ar-Rijalu ini adalah jam'u taksirin, jamak taksir. Lebih dari dua. Berarti isim mufradnya apa ini? Rojulun. Rojulun itu seorang laki-laki. Kalau dua orang laki-laki kita bilangnya apa? Rojulani, rojulaini, ani, aini. Sudah ya, waktu di halaman berapa itu? Jamaknya ar-rijalu. Ini dikatakan taksir karena pecah dari isim mufradnya. Isim mufradnya rojulun kok jadi rijal, berarti kan pecah namanya di situ. Jelas, enggak selamat isim mufradnya. Isim mufradnya enggak selamat. Makanya dikatakan taksir, pecah. Koma, telah berdiri. Kalau ada kata-kata telah berdiri, pasti ada yang berdiri. Yang berdiri namanya apa, Ibu? Fa'il. Fa'il rumusnya harus marfu'. Marfu'nya dengan apa di sini? Dengan dhamma. Sehingga tidak mungkin dibaca qomar rojula, qomar rijala, tidak mungkin. Tidak mungkin dibaca qomar rijali. Pasti qomar rijal. Karena apa ya? Fa'il harus marfu. Lah, tanda rofa jamak taksir itu dengan dhamma. Jadi kesimpulan, tanda rofa isim yang itu dengan dhamma ada berapa? 3. Ada pada isim mufrad, 2 ada pada jamak muannats salim, 3 ada pada jamak taksir. Dah, cukup dulu. Kita lanjutkan besok pagi insyaallah. Allahu ta'ala bisawab wa bil tawfiq. Subhanaka Allahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.